Mana yang lebih baik? Wanita karir atau ibu rumah tangga? Oke, gini. Sesuatu itu baik menurut seorang wanita itu menentukan status yang dipilihnya. Kalau wanita ini dibesarkan di keluarga yang mendidiknya untuk mandiri dari laki-laki, dipesankan untuk berhati-hati terhadap laki-laki, jangan mau dipimpin dan dikuasai oleh laki-laki, wanita harus mandiri, kalau nanti kamu dicerai, kamu harus bisa hidup sendiri, kalau suamimu mati lebih muda, kamu harus bisa selamat. Ada keluarga yang mendidik anak perempuannya begitu. Sehingga anak perempuannya tumbuh menjadi remaja yang seolah-olah bersaing dengan laki-laki. Yang ada laki-laki, baik, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Seperti itu. Lalu orang tuanya mendidikkan bahwa yang wanita yang sukses itu yang masuk koran, yang masuk TV, yang berpengaruh terhadap kehidupan orang lain termasuk laki-laki. Berbeda sekali dengan keluarga yang melihat wanita sukses itu tuh sampai punya cucu baik-baik gitu, suaminya jadi orang hebat, itu rumahnya terkelola dengan baik, nggak ada, hampir nggak ada orang tua menceritakan membanggakan wanita baik yang mengurus keluarga, itu hampir tidak ada. Yang ada itu yang jadi bintang film, yang jadi pesinetron, yang masuk infotainment itu. Nah, wanita yang dibesarkan dalam lingkungan yang pertama saya uraikan akan cenderung memilih karir. Gitu. Baginya bahkan tidak menikah pun tidak apa-apa. Ada yang mengatakan itu bahwa I am married to my job. Saya menikah kepada pekerjaan saya, bukan kepada laki-laki. Nah, sebagai anak hampir tidak ada orang yang mengatakan aku ingin ibuku nggak ngurus aku. Itu tidak ada. Gitu? Sebagai anak, dibilang, aku ingin ibuku tidak mengurus aku. Nah, tidak mengurus itu apa? Mengurusi orang lain, mengurusi perusahaan orang lain, mengurusi urusan berkenaan dengan kota, negara, atau kabupaten, atau apapun. Soalnya gini, tapi kalau dia mampunya mengurus negara, wanita, ya nggak apa-apa. Gak apa-apa, itu memang pilihan dia. Tapi sebagai anak tidak ada orang yang ingin diterbengkalaikan oleh ibunya karena ibunya mengurusi yang selain anaknya, itu keluarganya. Bahkan wanita karir pun akan marah kalau dia kembali ke masa bayi yang ditinggal oleh ibunya, dia dipelihara oleh pembantunya. Nah, jadi baik tidaknya dari sudut mana? Kalau dari sudut wanita yang menikmati kemandirian, bekerja menghasilkan uang sendiri, tidak bergantung pada laki-laki, bahkan menjadi pemimpin dari satu tugas yang penting, tidak apa-apa, itu yang pilihannya. Tapi bagi seorang laki-laki yang romantis, yang ingin bersama dengan wanitanya, lalu melihat wanitanya mengelola keluarganya, tidak mungkin dia suka wanita karir. Karena wanita ini akan bisa pergi ke Bali 4 hari untuk rapat dengan teman-temannya yang juga mungkin direktur laki-laki. Sedangkan dia sebagai laki-laki yang romantis, yang tidak suka berpisah dari istrinya, melihat anak-anaknya kangen dari ibunya, tidak akan suka. Nah sekarang, apakah wanitanya akan membela keluarganya atau karirnya? Betul-betul tergantung dari wanitanya. Jadi, baik mana wanita karir atau ibu rumah tangga, bagi orang yang memang lebih mencintai yang dilakukannya bagi orang lain, akan memilih wanita karir. Tapi bagi wanita yang mencintai keluarganya dan laki-laki yang dinikahinya, akan memilih keluarga. Tahu kenapa? Ini kalimat penutupnya. Keluarga itu karir lebih penting daripada karir apapun. Negara ini jadi presiden tidak lebih penting daripada ngurusi keluarga. Paling tidak itu saya, itu dan banyak laki-laki yang lain. Urusi aku dan anak-anakku lebih penting daripada kamu ngurusi orang lain. Karena keluarga adalah karir yang paling penting. Nah, wanita-wanita yang mengabaikan keluarganya demi karirnya, lihat, karir keluarganya sendiri tidak baik. Sehingga nanti dia menurunkan anak-anak yang membenci wanita yang berkarir. Suami yang memikirkan menikah lagi. Itu. Terus bilang, ada lagi yang bilang gini, tapi kan bisa dua-duanya, Pak. Ya, alasannya selalu begitu, dua-duanya. Tapi jangan separuh-separuh. Itu you full karir atau full urusi keluarga. Tapi kalau saya tidak bekerja, nanti pendapatannya suami kurang. Nonsense. Bantu bekerja bersama suami. Kalau kekhawatirannya uang, jangan telantarkan anak-anak. Justru waktu kita berfokus kepada keluarga dan membantu suami, rezeki bisa tumbuh di sana. Kata akhirnya, pilihannya. Pilihan wanitanya. Oke? Okay? Wanita yang memilih karir akan bilang, betul Pak Mario, pilihannya adalah saya. Gitu. Ada satu lagi, laki-lakinya milih enggak? Laki-lakinya milih enggak menikahi wanita yang berfokus pada karirnya atau berfokus pada keluarganya? You win some, you lose some. You menang sebagian, you kalah sebagian. Putuskan. Gitu.